الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan sedikit faedah daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang kisah seorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia genapkan 100 jiwa dengan utang rahib. Kemudian dia bertanya kepada orang yang alim, alim terhadap perkara din, perkara agama, yang kemudian dia mendapatkan bimbingan, ditunjukkan oleh alim tersebut bahwasannya tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan taubat, meskipun telah membunuh 100 nyawa. Diarahkan untuk pergi ke satu tempat di mana di sana dia akan berjumpa dengan orang-orang salih di tempat tersebut dan beribadah kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Hanya saja dalam perjalanannya, hijrahnya dia menuju ke tempat tersebut, justru kematian mendahuluinya. Dan kisah berikutnya kita ketahui bagaimana terjadi khusumah, pertikaian antara dua malaikat, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Masing-masing merasa berhak untuk membawanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah daripada hadis ini, setelah faedah-faedah yang cukup banyak telah kita pelajari, kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah bahwasannya senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh, terkhusus dari kalangan ahlul ilm, ahlul taqwa, itu akan membantu kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan istiqamah di atas agama, akan membantu kita dalam melawan musuh kita yang tidak tampak, yakni syaitan. Ahlul ilm akan mengarahkan kita, membimbing kita kepada sesuatu yang terbaik bagi agama kita, bagi akhirat kita. Berbeda halnya dengan jika kita hanya semata-mata bergaul dengan orang-orang yang bukan dari kalangan ahlul ilm, kita hanya bergaul dengan orang-orang yang seprofesi, satu pekerjaan, ahli dunia semata, ada kalimat semata, tanpa kemudian bergaul dengan ahli taqwa, ahli ilm, orang-orang yang berilmu, bertakwa, maka kita akan jauh daripada bimbingan-bimbingan Islam. Hati kita akan gersam dan ringan bagi kita untuk menjalankan kemaksiatan, ringan bagi kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan berat sekali rasanya untuk menjalankan ibadah karena tersibukkan dengan dunia. Terlebih apabila teman-teman bergaul kita adalah ahlul fujur, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, a'udzubillah, rusak akhlaknya, rusak agamanya, rusak pergaulannya, maka hal tersebut akan menyeret kepada kebinasaan, seperti yang terjadi pada si laki ini. Di saat kemudian dia hendak bertaubat, dia mencari orang yang bisa membimbingnya, dia mendapatkan bimbingan dari orang yang alim, sehingga hal tersebut bermanfaat bagi dirinya di akhir usianya. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil daripada hadis ini pula adalah siap menempuh masyaqqah. Masyaqqah yakni kesulitan untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Siap untuk menempuh kesulitan. Ya. Meskipun jarak tempuhnya jauh untuk bisa berjumpa dengan orang-orang saleh. Dan ini merupakan bukti akan benarnya taubat seseorang. Bukti bahwa dia memang serius dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan sekian banyak resiko. Dia tidak pentingkan resiko-resiko tersebut. Karena dia semata-mata hanya ingin keluar dari kebiasaan jahatnya, kebiasaan buruknya. Selamat akhiratnya. Dia merasa bahwasanya dirinya telah banyak berbuat dosa, dan penyebab terjatuhnya dia ke dalam berbagai macam dosa adalah lingkungan yang rusak, pergaulan yang rusak, teman-teman yang rusak, yang tidak mendukung daripada agamanya. Maka dia pun ya, sebagai bentuk keseriusan dalam tobat, dia menuju ke suatu tempat yang akan membawa kepada perjumpaan dengan orang-orang saleh. Dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka di tempat tersebut. Ini diarahkan oleh si alim, yang alim tadi, kepada si bunuh 100 jiwa. Dan dia pun berusaha sekuat tenaga, meskipun kematian menjemputnya di akhir-akhir daripada usianya, dia sampai pun merangkak dan membusung-busungkan dadanya untuk sampai kepada tempat tersebut, padahal masih jauh sekali jaraknya, karena keseriusan dia dalam taubatnya, menempuh sekian banyak masyaqqah, kesulitan, kelelahan, keletihan, kecapean, itu semua tidak dihiraukan. Ini menunjukkan akan shiddatur rahbah fit taubah, benarnya semangat dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di dalam hadis ini seseorang yang keluar dalam rangka hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya telah sampai di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan dan menyia-nyiakan daripada taubatnya. Meskipun kematian mendahuluinya, Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a." Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi Tsumma yudrikul faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla menyatakan barang siapa yang dia itu berhijrah di jalan Allah menuju kepada Allah, maka dia akan dapat di atas muka bumi ini berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dia yang banyak. Dia akan berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah dia bukakan. Dia Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya nikmat-nikmatnya. Akan diberikan keluasan dalam rezeki. Ini adalah janji Allah, ya. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Allah akan berikan kelapangan dan keluasan rezeki bagi siapa saja yang mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dalam artian ya meninggalkan maksiat, ataupun hijrah meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain yang lebih baik, tempat di mana di situ berkumpul orang-orang saleh. Karena memang demikian alasan orang untuk meninggalkan kemaksiatan, alasannya ya mereka tidak ingin meninggalkan kemaksiatan yang mereka kerjakan adalah takut kehilangan profesi, takut kehilangan rezeki, takut kehilangan daripada sebagian dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa saja yang dia melepaskan sebagian dunianya untuk Allah karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya kebaikan yang banyak. Muraqaman katsira wasa'ah, dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, dia yang akan mencukupinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Maka permasalahannya di sini adalah seberapa besar keimanan kita terhadap janji-janji Allah. Ini adalah janji Allah yang pasti. Pasti benarnya. Hanya saja tentunya masing-masing orang berbeda kekuatan imannya terhadap janji-janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kalaupun seseorang di saat dia keluar menuju jalan Allah Subhanahu wa taala berhijrah, ternyata kematian mendahuluinya. Maka Allah menyatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah," barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah menuju Allah, "tsumma yudribul maut," muhajiran ilallah wa rasulih, menuju Allah dan rasulnya, kemudian didahului oleh kematian, ya. Ternyata ajal menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya itu telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah teranggap sempurna menjalankan hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga tidak ada lagi sama sekali alasan untuk tidak berhijrah. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hijrah itu kewajiban ila qiyamis saat, sampai hari kiamat tiba. Dan macam-macam hijrah telah lewat penjelasannya. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari terjadinya khilaf antara dua malaikat, ya, yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat berbentuk berupa Bani Adam, manusia, untuk menjadi pemutus hukum. Bahwasanya ini perkara, ya, perkara yang seperti ini bukan berarti tahkim kepada manusia, bukan berarti menyerahkan urusan kepada makhluk, bukan. Atau bukan berarti maknanya adalah berhukum dengan selain hukum Allah, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang khawarij atau mayoritasnya. Kenapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya pada waktu itu? Kenapa? Jawabannya karena mereka, ya, di saat kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada waktu itu sepakat kedua-duanya, ya, untuk melakukan islah damai. Ali bin Abi Thalib harus meletakkan atau melepaskan status dia sebagai khalifah. Khalifah orang-orang yang beriman, amirul mukminin. Dia harus lepaskan dulu, tanggalkan dulu, baru kemudian terjadi islah. Demi kebaikan yang besar, kemaslahatan yang besar kaum muslimin yang besar, ya, terjaga darah kaum muslimin yang jumlahnya pada waktu itu bisa jutaan. Amirul mukminin haqqan, betul-betul amirul mukminin Ali bin Abi Thalib meletakkannya untuk terjadi, ya, islah tersebut. Ini dianggap berarti Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti kalau Ali bin Abi Thalib itu bukan amirul mukminin, dia berarti adalah amirul kafirin, pemimpin orang-orang kafir. Dengan itu kemudian dikafirkan oleh orang-orang Khawarij dan dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Di saat Abdullah bin Abbas diutus kepada mereka, orang-orang Khawarij berdialog dengan mereka, ya. Di antara yang mereka angkat permasalahannya adalah ini. Ada tiga permasalahan yang diantaranya adalah ini. Kenapa Ali bin Abi Thalib mau meletakkan istilahnya status dia sebagai Amirul Mukminin? Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Maka Ibn Abbas menyatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sebutan Rasulullah, padahal beliau adalah Rasulullah di saat perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah, ya, ditulis pada waktu ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pihak Quraisy. Maka orang-orang Quraisy menyatakan, tidak, kalau tulisannya seperti itu, ya, kalau kami mempercayai kamu adalah Rasul utusan Allah, kami tidak akan memerangi kamu. Tetapi katakan, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan pihak Quraisy. Apakah Rasulullah SAW kemudian tidak mau dan tetap ngotot pokoknya harus demikian? Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa apa adalah benar-benar Rasulnya. Wahai Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Ditulis Muhammad bin Abdullah. Apakah kemudian kalian wahai orang-orang Khawarij mau mengkafirkan Rasul? Apakah kalian mau rusak? Tujuh orang-orang Khawarij tersebut, ya sudah, salah dalam perkara ini. Perkara yang lain, apa itu? Ali bin Abi Thalib menyatakan hukum kepada manusia. Dia mengutus fulan, pihak Muawiyah mengutus Alan untuk kemudian membicarakan tentang hukum, tahkim. Nah, bagaimana ini? Tahkim kepada suatu, ya, dari manusia. Ini berarti dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa kahumul dun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Maka Ibn Abbas menjawab, maukah aku tunjukkan kepada kalian di dalam Al-Quran ada ayat, ya, tentang kerumah tanggaan. Ayat tentang kerumah tanggaan. Jika terjadi antara dua orang suami istri cekcok, ya, pertikaian yang tidak bisa terselesaikan di antara mereka, maka apa yang diperintahkan Al-Qur'an? Ya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir akan terjadi perpecahan keluarga di antara keduanya, ini akan bisa terjadi, ya, perceraian dan sebagainya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus pemutus hukum untuk musyawarah, ya, untuk membicarakan permasalahan mereka itu, satu dari pihak keluarga perempuan, keluarga istri, dan satu dari pihak keluarga suami, untuk memutuskan hukum di antara mereka. Ini hanya perkara, Ibn Abbas mengatakan ini hanya perkara terkait dengan furuj. Afwan, ini terkait dengan perumah tanggaan. Terkait hanya kemaslahatan terkait dengan perumah tanggaan. Itu saja Allah perintahkan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantas bagaimana kiranya dengan permasalahan melibatkan ribuan, ratusan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan umat kaum muslimin. Terjadi peperangan-peperangan yang berkelanjutan, ini akan ada Islam. Apakah kemudian tidak lebih utama perkara ini dibandingkan perkara tersebut? Apakah kalian rujuk? Mereka pun rujuk. Dan seterusnya sampai kemudian ya, seluruh daripada hujah-hujah mereka dan subhat-subhat mereka tersingkap semuanya. Dan kemudian setelah itu rujuk dari mereka orang-orang Khawarij ini sekitar 4.000 orang dari keseluruhan 6.000, sehingga tinggal 2.000 saja kembali kepada kebenaran dan mengikuti Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahidnya dalam perkara ini bahwasannya ini boleh mengutus permasalahan ya untuk menjadi penengah ya, untuk menjadi penengah di saat terjadi pertikaian di antara dua orang atau dua kelompok dari kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini pula diisyaratkan bahwasannya dari orang-orang dari kalangan manusia, dan ini dari khilaf ya, apakah malaikat lebih utama daripada manusia yang saleh. Dan dari hadis ini diisyaratkan bahwasannya orang saleh dengan manusia, orang terbaiknya manusia itu lebih baik daripada kalangan malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menjadi penengah antara dua malaikat dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Dipilih oleh Allah dalam rupa manusia, tidak dalam rupa malaikat. Ini ada isyarat bahwasannya ya, jenis manusia, orang yang saleh dari kalangan manusia itu bisa lebih baik daripada dari kalangan malaikat. Wallahu ta'ala alam biswab. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini, adanya khilaf di kalangan para ulama, apakah orang yang membunuh jiwa, apakah orang yang membunuh jiwa itu diterima taubatnya ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, bukan karena ketidaksengajaan, membunuh dengan sengaja seorang mukmin, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Nah, ini kalimat khalidan fiha. Ini kalimat seringnya dimaknanya adalah kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Ini kalimat ancamannya luar biasa. Jadi nyawa satu orang mukmin itu sangat dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nyawa seorang mukmin ditumpahkan dengan tanpa hak dan yang melakukan dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Allah melaknatnya, Allah memurkainya, dan Allah menyiapkan baginya adab yang pedih, dan dia tinggal di dalam neraka jahanam itu khalidan fiha. Bayangkan, mengerikan. Sehingga dari sisi ini para ulama khilaf, apakah orang yang membunuh jiwa itu bisa diterima taubatnya ataukah tidak? Bisa diterima taubatnya ataukah tidak? Dari kita ketahui daripada ini bisa, iya kan? Jelas. Tapi sebenarnya itu permasalahan yang lain. Apakah diterima taubatnya ataukah tidak? Ini yang pertama yang kita bahas ini. Dari daripada hadis bisa diterima tobatnya selama ya masih syarat-syarat tobat terpenuhi padanya, maka diterima tobatnya. Dan ini pendapat yang rajih. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran. Kalau hadis ini saja, maka orang akan mengatakan itu kan syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu, karena Rasulullah SAW mengisahkan tentang kejadian umat yang telah lewat. Adapun di dalam syariat kita, maka ada aturan tersendiri. Dalam syariat kita pun Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa mensekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Berarti di sini termasuk membunuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mengendaki, maka Allah bisa mengampuni. Kemudian di dalam ayat jelas, ada satu ayat yang sangat jelas di dalam surat Al-Furqan. Allah menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqq wa may yaf'al dzalika yaf'ana yud'af lahu al'adzab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ini kalimatnya ada illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Allah menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsallati haramallah, dan tidak pula membunuh jiwa. Wala yaznun, dan tidak pula berzina. Tiga dosa Allah sebutkan: syirik, membunuh jiwa, dan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia akan jumpai atham. Atham ini nama lembah di neraka jahannam. Mengerikan, di dasar neraka jahannam. Jangankan manusia, gunung-gunung saja bisa hancur dulu ditaruh di situ. Atham. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian Allah menyatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Bertaubat dari apa? Ya dari kesyirikan, dari membunuh jiwa, dan dari berzina. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Maka orang-orang yang bertaubat tersebut ya, beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobatnya. Hanya saja permasalahannya, kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia belum sempat bertobat, dia membawa dosa membunuh jiwa dengan sengaja, bukan syirik, membunuh jiwa dengan sengaja, apakah kemudian dia ini masih diharapkan bisa diampuni insya Allah Subhanahu wa taala apakah tidak? Ini yang jadi khilaf. Berdasarkan ayat yang tadi dibaca, dia kekal khalidan fiha. Orang yang membunuh jiwa, seorang muslim dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Khalidan fiha. Ini pendapat pertama. Dan pendapat ini marju, artinya marju, yakni pendapat ini lemah. Berdasarkan ayat yang tadi telah kita baca, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang hendak. Pendapat yang kedua dan ini rajih adalah bahwasannya dia tetap tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan bisa memaafkannya, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengadabnya dan menyiksanya dan menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya, karena dia melakukan kesyirikan sesuai dengan kadar dosanya. Lantas makna khalidan fiha itu apa? Makna khalidan fiha kalau tidak disertai dengan kalimat abada, ada kan qalidan fiha abada. Nah, kalau tidak ada kalimat abada ini, maka maknanya adalah al-muqsud tawil, tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Tinggal di neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Itu balasan orang yang membunuh jiwa dengan sengaja. Dia akan berada di dalam neraka jahanam sampai qalidan fiha. Ini masa yang sangat lama sekali. Diadab di dalamnya. Jadi mengerikan, ya. Dosa membunuh jiwa itu mengerikan. Di samping itu, ya, orang yang membunuh jiwa, dia telah melanggar tiga hak. Yang pertama adalah hak Allah, yang kedua adalah hak orang yang dia bunuh, yang ketiga adalah hak daripada keluarga orang yang dia bunuh. Maka di saat kemudian dia bertobat kepada Allah, dia hanya mampu untuk menyelesaikan antara dia dengan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, iya. Ya Allah Maha Pengampun. Allah akan memaafkan kalau dia tobat dengan sungguh-sungguh. Hak keluarganya si mayit yang dia bunuh, maka dia bisa mendatangi keluarga tersebut, kemudian dia bisa memusyawarahkannya bagaimana kemudian ya bisa sama-sama legowo. Misalnya dengan dibayarkannya diat, ya, dibantu misalnya sekian miliar misalnya, nih harta untuk diatnya. Diat satu orang, nyawa satu orang muslim di dalam Islam itu kalau dibunuh dengan tidak sengaja, ya dengan tidak sengaja loh, maka diatnya itu 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Jadi kalau Anda kaum muslimin, seorang muslim, maka Anda begitu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia. Itu kalau terjadi sesuatu pembunuhan dengan tanpa sengaja. Kecelakaan di jalan terjadi kemudian meninggal dunia, 100 ekor unta untuk keluarganya. Semurah-murahnya unta kalau sekarang harganya berapa? 100 ekor bayangkan. Kalau dengan tanpa sengaja melukai seorang mukmin, kemudian menyebabkan ya, bagian daripada jarinya itu putus, maka jari jemari ini ada nilainya 10 ekor unta. Besar nilainya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat syarat Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan di atas muka bumi Allah, maka keadilan akan merata dan keamanan akan terjamin. Stabilitas nasional pastinya akan terwujud. Orang tidak akan mudah ya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kalau dengan sengaja maka hukumannya adalah qisas, mengerikan. Membunuh balas bunuh, mengerikan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hak daripada seorang yang telah terbunuh tadi ada tiga hak. Hak Allah dengan taubat selesai, hak daripada keluarga yang dia tinggal, yang ditinggal oleh orang yang terbunuh tadi dengan diat selesai, tetapi hak daripada nyawa yang telah terbunuh ini urusannya nanti di akhirat. Urusannya masih berkelanjutan ini, orang yang dia bunuh tadi. Orang yang misalnya dengan tanpa hak dipenggal kepalanya, maka disebutkan di dalam Atsar Ibnu Abbas, orang tadi dia membawa kepalanya begitu ya, hidup dalam keadaan hidup. Kepala ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu bagaimana keadaan di akhirat. Kepala ini bisa berbicara. Ya Rabb, sal hadza lima qatalan. Wahai Rabb, tanya orang ini kenapa membunuh saya? Dia datang pada hari kiamat dengan membawa kepalanya sendiri dan kepala itu berbicara. Orang yang terbunuh dengan cara yang zalim. Sehingga dari sisi ini, sekali lagi, orang yang membunuh jiwa bertobat, maka tobat tersebut sah dan berkah bisa. Hanya saja urusannya tetap nanti ada di akhirat, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian terkait daripada faedah-faedah hadis. Ya, hadis yang cukup panjang dan masih cukup ada waktu untuk kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dan sebelum kita lanjutkan, takut dulu jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan.